Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fi sahihain an Imran ibni Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Bukhari Muslim dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah SAW bersabda, iqbalul bushra ya bani Tamim, terimalah kabar gembira wahai bani Tamim. Qalu qad basyartana fa'atina, mereka berkata, engkau telah sampaikan berita gembira kepada kami, maka berikan kepada kami. Qala iqbalul bushra ya ahlal Yaman, terimalah kabar gembira wahai ahlul Yaman. Qalu qad qabilna fa akhbirna an awwali hadzal amr, mereka pun ahlul Yaman menjawab, kami terima, kabarkan kemudian kepada kami tentang awal dari perkara ini adanya ciptaan alam semesta ini, langit bumi dan seisinya. Qala, maka Rasul menjawab, kana Allah qabla kulli syai wa kana arsyuhu 'alal ma wa kataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan arsy Allah di atas air. Dan Allah catat di Lauhul Mahfuz tentang penyebutan segala sesuatu. Qala fa'atani atin, kata Imran ibn Husain perawi hadis, kemudian datang kepadaku seseorang masuk ke majlis. Faqala ya Imran in hallat naqatuka min iqaliha, wahai Imran, ontamu lepas dari ikatannya. Ini kejar atau tangkap sana, lari nanti. Qala fa kharajtu fi ithriha, kata Imran, aku pun keluar untuk mengejar onta yang lepas tadi. Fala adri makana ba'di, maka aku pun tidak tahu apalagi yang Rasulullah sebutkan di majlis setelah aku pergi. Hadis Imran ibnu Husain terdapat di dalamnya beberapa faidah yang ulama sebutkan terkait usulul iman, pokok-pokok iman, demikian pula adab di dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu, yang itu patut dipelajari dan diketahui oleh setiap mukmin. Di dalam hadis yang pertama menunjukkan tidak ada segala sesuatu apapun yang sebelum Allah, tidak arsy, tidak air yang arsy berada di atasnya, tidak pula yang selainnya, semuanya. Karena semua itu selain Allah. Sementara Rasulullah katakan, kanallahu qabla kulli syai. Allah itu ada sebelum segala sesuatu, mencakup semuanya, baik itu arsy maupun air yang arsy berada di atasnya maupun yang lainnya, pena, pencatat takdir segala sesuatu dan yang lain-lainnya. Qabla kulli syai, sebelum segalanya, sebelum semua itu Allah telah ada. Di hadis Abdullah bin Amr di Muslim tersebutkan, inna allaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah tentukan takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan arsy Allah berada di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air, mengisyaratkan bahwa arsy dan air yang di bawahnya menjadi permulaan alam ini yang Allah ciptakan. Karena keduanya diciptakan sebelum langit maupun bumi, sehingga di bawah arsy saat itu hanya air. Di riwayat Imam Ahmad, juga Tirmidzi dan beliau sahihkan dari Abu Razin Al-Uqaili, Rasulullah sebutkan, innal ma' khuliqa qabla al-arsh, air itu diciptakan sebelum arsy. Namun riwayat ini dilemahkan oleh beberapa ulama hadis sanadnya karena ada Waqi' ibnu Adas yang dikatakan majhul bahwa air diciptakan sebelum arsy. Hadis ini pula terdapat di dalamnya faidah bahwa sahibul fadl, orang yang mulia pun, orang yang alim, yang punya maqam tinggi, terkadang bisa jadi darinya mengutamakan yang mafdhul dan melalaikan atau meninggalkan yang fadhil. Ada yang lebih afdol tapi itu dia tinggalkan. Terkadang manusia, hatta itu terjadi hatta di kalangan aulia, wali-wali Allah, orang-orang yang sangat tinggi iman dan kesolehannya. Terbukti di dalam hadis Imran, beliau meninggalkan majlis, majlis ilmu bersama Rasulullah SAW demi mengejar atau mengurusi ontanya. Ya, jika dibanding, ya bukan tempatnya perbandingan. Itu onta urusan dunia, yang ini ilmu akhirat. Dan onta pun tidak akan pergi jauh. Paling tidaknya dia akan capek membuang banyak waktu untuk mencari dan mendapati onta tersebut. Sementara Rasulullah SAW masih berbicara, menyampaikan apa yang ditanya kepada beliau, fa akhbirna an awwali hadzal amr, bagaimana awal perkara ini, ciptaan ini. Makanya Imran katakan, fala adri ma kana ba'di. Setelah itu aku enggak tahu sudah apa yang disampaikan Rasulullah, karena beliau keluar sibuk dengan ontanya. Maka ini bukti bahwa terkadang orang fadhil pun, orang mulia pun melebih utamakan yang keutamaan dan kemuliaannya rendah, meninggalkan yang justru keutamanya lebih besar. Seandainya beliau mau sabar, mau duduk tetap di majelis, akan tahu lebih banyak dan akan diriwayatkan kepada kita lebih dari hadis ini. Rasulullah cerita banyak, ini itu, terlewat oleh Imran. Nah, walhasil itu terkadang, dan artinya mungkin saja terjadi dari orang-orang fadhil. Iqbalul bushra ya Bani Tamim. Terimalah kabar gembira, wahai Bani Tamim, wahai penduduk Yaman. Ini di sisi lain mengingatkan kepada kita bahwa jika itu terjadi, tidak patut orangnya untuk dikritik atau dipersalahkan. Tidak perlu. Selama kita tahu dia orang yang mengerti, alim, fadhil. Ya, cuman tadi terkadang namanya manusia, ada luputnya, ada ininya. Jangan kemudian dijadikan makhot, dijadikan bahan kritikan kepadanya. Apa fulan itu begini begitu? Lah, di dalam hadis Imran radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kana Allah qabla kulli syai wa kana arsyuhu 'alal ma' wa kataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai, Allah catat di lauhul mahfuz penyebutan tentang segala sesuatu yang bakal terjadi di alam semesta ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa ketika Rasul katakan wa kana arsyuhu 'alal ma, benar-benar itu harus diimani. Artinya air yang Rasul sebut ya air hakiki, bahwa itu arsy berada, Allah ciptakan berada di atas air. Dan itu Allah sebutkan di surat Hud ayat ke-7, wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan air yang dimaksud pula air yang ma'ruf diketahui oleh kita manusia, agar tidak dikatakan oh, yang dimaksud air lain mungkin maksudnya air yang begini begitulah. Ma'ruf, air yang ma'ruf yang difahami oleh manusia. Hadis Imran pula tentunya salah satu dalil yang menjelaskan tentang iman terhadap takdir, dan itu pokok iman, usul al-iman, termasuk dasar-dasar iman terhadap takdir, karena telah Allah catat di lauhul mahfud penyebutan segala sesuatu, dan itu semua sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sehingga yang mendapat kebaikan agar tidak menyombongkan diri, tidak bangga, yang mendapat kejelekan tidak terlalu bersedih, Karena semuanya telah Allah tentukan dan Allah catat. Hadis pula di dalam usulul iman mengajarkan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah bahwa Allah berada di atas arsy Allah sebutkan itu di 7 tempat di dalam Quran di surat yang berbeda-beda. Tumastawa 'alal 'arsy ar-rahman 'alal 'arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Meskipun demikian, Allah itu dekat kepada hambanya, mengetahui dari mereka segala sesuatu. Oleh karenanya dalam ayat-ayat Quran Allah sebutkan tentang hal itu. Ya'lamu sirrakum wa najwakum. Allah tahu segala rahasia kalian, segala yang kalian ucapkan. La yakhfa minkum syai. Tidak ada yang samar dari kalian sedikit pun. Wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Allah yang di langit adalah ilah yang disembah dengan hak. Demikian pula dia yang di bumi yang disembah dengan al-haq. Tahu segala sesuatu dari atau tentang hambanya, makhluknya. Asyahid hadis Imran radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan kepada seorang mukmin untuk yakin dan beriman bahwa Rabbnya berada di atas arsy dan arsy Rabbnya di atas air, air yang ma'ruf seperti yang diketahui oleh manusia ini, dan telah Allah tulis, telah Allah tetapkan dalam lauhul mahfud segala sesuatu. Telah lalu pembahasan bahwa salah satu makna iman kepada takdir adalah iman bahwa Allah mencatat segala sesuatu di lauhul mahfud, kitabah, semuanya tercatat, tidak ada yang lepas sedikit pun, sekecil apapun dari catatan di lauhul mahfud. Makanya orang sebutkan kalau terjadi sesuatu, maktub, maktub, yang sudah dicatat, sudah ditakdirkan, tidak ada yang keluar dari catatan itu. Karena Allah katakan kepada pena, uktub, catatlah di lauhul mahfud. Qala ma aktub, pena bertanya, apa yang harus aku catat? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Catat olehmu segala sesuatunya sampai yaumul qiyamah, semenjak hari itu. segalanya yang terjadi di alam semesta ini. Al-Muhim, tadi terkait pertanyaan sahabat tentang awal perkara ini atau penciptaan ini, kita tahu bahwa arsy dan air ada sebelum penciptaan langit dan bumi, dan dia menjadi makhluk besar, arsy, dan di atas seluruh makhluk yang ada. Arsy sendiri makhluk, diciptakan oleh Allah, dan dia makhluk yang sangat besar, telah lalu. Dia dibanding kursi, seperti gelang yang diletakkan di gurun pasir. Perbedaannya, kalau gelang itu ibarat kursi, lautan gunung pasir yang seluas itu arsy. Hanya dia makhluk yang besar dan makhluk yang tertinggi. Di atasnya Allah SWT. Nah, itu makna yang ada dalam hadis Imran Ibnu Husain. Waffaqanallah lima yuhibbu warda, salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.